ada pengecualian daripada hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di dunia ini, di dalam kehidupan ini, kecuali illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berzikir itu adalah waktu yang paling mulia, waktu yang paling tepat, di mana seorang hamba pada saat berzikir itu secara tidak langsung berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Berkomunikasi langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita berkomunikasi, bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah mengadakan kita setelah kita tidak ada, yang telah menentukan rezeki kita, dunia kita, kehidupan kita dari semenjak kita di dalam perut ibu kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mengetahui tentang keadaan kita, keluh kesah yang kita alami, musibah mungkin, derita yang kita alami, kesempitan rezeki, kehimpitan hati, kegundahan di dalam hati, semuanya yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghilangkan hal-hal tersebut? Satu-satunya cara adalah kita dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan yang namanya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bagaimana caranya kita memadu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.